Saya tengok banyak rintangan cabaran orang yang nak memperjuangkan Islam. Memang dah. Tak usah kata perang. Kita duduk. Tidur. Nah, bila kita nak memperjuangkan Islam, mana perjuangan tu? Jihad. Jihad tu makna bersungguh. Di antara kesungguhannya itu, bangun pagi untuk solat subuh. Jadi, kalau kita nak amalkan Islam, kena bangun subuh. Mata mengantuk. Sejuk dah pula. Seronok duduk dalam selimut. Mana sedap dengan tidur terus? Ikut fitrah manusia. Sedur terus, ha? Ha? Tapi hanya menandakan kita ni beriman kepada Allah. Yakin bahawanya kita ni akan masuk neraka kalau kita tak semayang. Takut sedikit kepada Allah. Bangun juga semayang subuh. Lepas tu tidur balik. Nah, ha, okey dah tu. Ada sedikit iman. Jadi, itulah perjuangan namanya. Ada tak benda yang memudahkan? Memang perjuangan itu ada sedikit payah. Tapi sikit sangat yang sebenarnya. Yang payah adalah mencari dunia sebenarnya. Bukan melaksanakan Islam. Dunia lebih payah. Ha, pagi kita diwajibkan mudah 2 rakaat solat subuh. Tapi kerajaan wajibkan kita kerja daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. 4 jam. Mana berat 4 jam kerja di pejabat dengan 2 jam dengan kerja dengan Allah. 2 rakaat kerja dengan Allah. Mana mudah? Mudah kerja dengan Allah. Betul tak? Lepas tu Allah wajibkan pula kita 10 minit. 4 rakaat sembahyang zuhur. Kita wajib selesaikan 3 jam lagi, 4 jam lagi tugas di pejabat. Berat juga mencari dunia daripada akhirat. Betul tak? Ha, sebenarnya Islam cukup-cukup ringan. Neh? Ha. Cuma kita kata berat banding dengan nafsu. Nah, ha, jadi bila gitulah contoh. Bangun subuh itu adalah perjuangan. Tidur terus itu orang yang tak perjuangkan Islam. Maka gitulah dengan benda-benda lain. Mestilah ada benda yang rasa rintangan, halangan dan sebagainya. Sebab bayarannya mahal. Maka kalau kerja mudah sangat, bayarannya murah. Kerja mahal sikit, susah sikit, bayarannya mahal lah. Macam ketua hakim negara. Nah, eh? Kerja dia pegang tukur. Ada tukur tak? Ada satu hammer. Nah, kerja kontrak buat bangunan, ada tukur tak? Tukur juga. Tapi pukul 8 pagi sampai 6 petang. 6 kilo paku habis. Tong, tong, tong, tong. 14 tekak, 18 tekak. Panjat staging, panjat buluh. Jatuh mampu kerah bahan tanah. Kerjanya tukul juga. Tapi sampai pecah tangan-tangan. Nah, sebulan berapa dapat? Sebulan dapat RM900. Nah, hakim negara, ketua hakim. Sekali dia, dia masuk, bangun, bangun, duduk, duduk. Dia pun ambil, tung, katok sekali. Tung tak? Habis bicara dia katok tak? Katok pula, tung, 2 kali katok, 40 ribu gaji. Nampak lagi? Haa. Itu bandingan dia. Nak? Haa.